بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم masih dalam al-aslul awal pokok prinsip agama yang pertama yang akan kembali permasalahan-permasalahan dalam agama ini kepada prinsip yang pertama ini, sehingga kata para ulama prinsip yang pertama ini adalah sebagai a'zamul usul, prinsip yang paling agung, karena dengannya muzilatil kutub, diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa ursilatir rusul, dan juga diutusnya para rasul, wa biha khuliqal jinna aw khuliqal jinn wal ins, dan dengan prinsip yang pertama ini pula diciptakannya jin dan juga manusia, yang semua mereka diperintahkan oleh Allah SWT ikhlasuddin lillahi ta'ala, untuk mengikhlaskan agama ini bagi Allah SWT wahdahu semata, la syarikalah, tidak menyekutukannya. Sebagaimana Allah SWT firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, ayu wahidun, ya, supaya beribadah mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah fungsi mereka, jin dan manusia diciptakan untuk ikhlasuddin lillahi taala wahdah la syarikalah, agar supaya mereka menunjukkan dengan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ikhlas yang dimaukan oleh Syekh rahimallahu ta'ala di sini adalah at-tauhid. Ikhlas dalam artian itu at-tauhid. Tayyib. Maka jika antum faham bahwasanya prinsip ini adalah prinsip yang agung, yaitu prinsip tauhid, dan mengenal lawannya itu syirik. Dari mana bahwasanya ikhlas di sini diartikan tauhid? Karena beliau definisikan ikhlasuddin lillahi taala wahdahu la syarikalah, dan beliau sebutkan lawan daripada ikhlas adalah syirik. Menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah at-tauhid. Tayyib. Sehingga ikhlas di sini adalah at-tauhid. Dan telah kita terangkan pula bahwasanya apa yang beliau sebutkan, kebanyakan Al-Quran, bahkan dari awal sampai akhir Al-Quran, menjelaskan tentang perkara tauhid dan juga lawannya yaitu syirik. Tayyib. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Maka jikalau kita faham bahwasanya aslu tauhid, perkara tauhid, prinsip tauhid, wa dhidduhu asyirk, dan lawannya syirik, merupakan kaidah, prinsip yang sangat penting untuk kita ketahui, maka hendaklah kita memahami apa itu tauhid dan juga apa itu syirik. Tayyib. Kita mulai dari permasalahan at-tauhid. At-tauhid, sebagaimana antum ketahui bahasanya disebut oleh para ulama dari definisinya, yaitu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah SWT dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, itu tauhid, ya. Seseorang menunjukkannya hanya kepada Allah SWT dalam perkara-perkara, rangkaian-rangkaian amalan dan perbuatan bagi Allah SWT. طيب فهو التوحيد. والتوحيد sebagaimana antum ketahui ينقسم الى ثلاثه اقسام, terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga. Apa saja Fadil? Baik, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Baik. Sehingga tauhid yang tiga ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala al-ilmu wal-i'tiraf bi-anna Allah wahidun fi mulkihi wa fa'ali. Seseorang mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah SWT satu-satunya fi mulkihi, dalam kekuasaannya dan kerajaannya. Wa af'alihi, dan Allah SWT satu-satunya yang maha berbuat. Ini sebagai tauhid rububiyah. Wa anna Allah wahidun fi dhatihi wa sifatihi la nadhira lahu ahadun. Dan juga kata beliau bahwasanya Allah SWT satu-satunya di dalam zatnya yang menunjukkan asma. Walaupun Allah SWT memiliki nama-nama yang banyak, tetapi itu semua menunjukkan kepada zat yang satu, zat yang maha sempurna, yaitu Allah SWT. Maka tauhid dalam asma itu dengan kita mengetahui dan mengakui Allah SWT satu-satunya, ya, di dalam zatnya. Artinya hanya Allah SWT yang satu, meskipun memiliki nama yang banyak. Dan juga wasifatihi, Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Ini bentuk asma wasifat. Wa anna Allah wahidun fi uluhiyatihi, dan tauhid kata beliau itu kita mengetahui, kita mengakui Allah SWT satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka ini disebut at-tauhid, mencakup perkara-perkara yang khusus untuk Allah SWT fi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi. Tayyib. Dan tauhid terbagi menjadi tiga, bukan pembagian yang muhdats, bukan pembagian yang baru atau dianggap bid'ah. Tetapi hal ini lil istiqra, penelitian para ulama fi nususil kitab, dalam nas-nas yang ada dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya at-tauhidu tsalatsah. Tayyib. Tauhid itu ada tiga. Yang pertama itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dinamakan tauhid rububiyah nisbatun ila ismi Allah jalla wa ala ar-rabb. Dikatakan tauhid rububiyah dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rabb. Tayyib. Yang artinya adalah An-Nasir, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, yang mengatur, yang menguasai, wal khaliq, dan yang mencipta. Ini tauhid ar-rububiyah. Tayyib. Sehingga Allah SWT yang mengatur, yang mencipta. dalam dalil yang telah kita lewati di Qaidul Arba'. Tayyib. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Hakul rububiyyah. Allah SWT satu-satunya yang harus diesakan dalam perbuatan-perbuatannya. Allah maha berbuat, Allah maha melakukan dalam perkara-perkara yang tidak ada andil bagian campur tangan daripada makhluknya. Maka ini masuk dalam rububiyyah Allah SWT yang harus kita esakan. Tayyib. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala al-ilahul haq. Al-ilahul haq. Itu ilah yang hak. Wal ilah waznu fi'al bima'na maf'ul. Ilah dalam ilmu tasrif. Ilah diambil dari kata atau dari wazan fi'al. Artinya apa? Maf'ul. Fi'al bima'na maf'ul. Seperti antum ketahui, kitab. Kenapa dikatakan kitab? Karena dhammul huruf wal kalimat, rangkaian daripada huruf dan kalimat disebut kitab. Maknanya apa? Maktub. Maknanya maktub, yang ditulis. Itu kitab, maknanya maktub. Fi'al. Kitab juga sama. Kitabun. Wajannya apa? Fi'alun. Sama. Tapi apa maknanya? Maf'ul. Maktub. Karena ditulis padanya apa? Rangkaian-rangkaian huruf dan kalimat. Tanya. Sehingga ilah maknanya apa? Ma'luh. Ya, ilah maknanya ma'luh, yang diibadahi. Yang diibadahi. Itu dari kata atau diambil daripada ilahul haqq. Tayyib. Sehingga bentuk seseorang mentauhidkan dalam uluhiyah itu dengan dia mengesakan Allah SWT dalam seluruh peribadahan kepada Allah SWT. Ya. Kalau rububiyah tadi dalam perbuatan-perbuatan Allah, Allah maha berbuat, tidak ada campur tangan andil bagian makhluknya. Ya, kita meyakini dan mengetahui hanya Allah satu-satunya yang melakukannya. Taib, dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada campur tangan makhluknya. Adapun uluhiyah itu kita mengesakan Allah SWT dengan perbuatan-perbuatan kita, bi'af'alil ibad, perbuatan-perbuatan kita daripada salatnya, ya, puasanya, zakatnya, menuntut ilmunya dan yang lain-lain. Jadi perbuatan kita, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid al-uluhiyah yang telah kita lewati sebagai timbangan benarnya keislaman seseorang. Ya. Tidak cukup untuk seseorang dianggap Islam dengan semata-mata dia mengakui tauhid rububiyah saja, sampai dia mengakui dan menetapkan tauhid al-uluhiyah sehingga teranggaplah keislaman seseorang. Tauhid al-uluhiyah dinamakan pula oleh para ulama sebagai tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Kenapa dikatakan tauhid uluhiyah sebagai tauhidul ibadah? Karena al-'abda yatawajjahu bi ibadatihi ila Allah 'azza wa jalla. Ya. Karena seorang hamba dia menunjukkan ibadahnya, memaksudkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga disebut tauhid al-ibadah. Demikian pula tauhid uluhiyah dinamakan pula oleh para ulama sebagai tauhid al-iradah. Ya, tauhid al-iradah. Kenapa? Karena tentunya masing-masing kita hamba menghendaki dengan ibadahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut tauhid al-iradah. Demikian pula tauhid uluhiyah dinamakan pula oleh para ulama sebagai tauhidul qasdi. Karena seseorang menunjukkan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir mirip dengan iradah. Ya. Tetapi dari sini supaya antum mengetahui istilahat, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid. Ketika para ulama mengatakan ini tauhidul ibadah, tauhidul iradah, tauhidul qasd, sama saja. Itu adalah tauhid uluhiyah. Dan satu lagi, mereka para ulama menamakan tauhid uluhiyah sebagai tauhidul amal. Tauhid al-amal. Karena tentunya seorang hamba memurnikan amalan-amalan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Yang dikatakan oleh para ulama, bentuk tauhid asma wa sifat itu dengan kita mengetahui dan meyakini Allah SWT satu-satunya dalam zatnya, meskipun memiliki nama-nama yang banyak, tapi itu semua kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul id'u Allah aw ar-Rahman ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, kalian menyeru dengan nama Allah ataupun nama Ar-Rahman, maka dengan nama apa saja kalian menyeru, Allah SWT memiliki nama-nama yang sempurna. Falillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka silakan kalian meminta, menyeru Allah SWT dengan nama-nama yang sempurna. Tapi itu semua kembalinya kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala lahu sifatul ula, sifat-sifat yang luhur dan mulia serta sempurna. Falahul mathalul a'la, Allah memiliki mathal, sifat, sifat yang a'la, yang mulia, yang sempurna. Tayyib. Sehingga bentuk kita mentauhidkan asma wa sifat, itsbatu asma'ihi wa sifatihi bima athbata Allah wa rasuluhu bighairi tahrif wala tamthil wala takyif wala ta'til. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan nama-nama terus dan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan juga ditetapkan oleh rasulnya tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan nama atau sifat tersebut kepada makna yang batil, dan juga tanpa tamtsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala namanya dan sifatnya dengan makhluknya. Wala takyif, dan juga tanpa menghayalkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di alam ini. Tayyib. Serta wala ta'til, tanpa menolak daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk mentauhidkan asma wa sifat, ya. Maka ketiga prinsip tauhid ini sebagai perkara yang sangat agung yang hendaknya kita ketahui, karena sebagai pokok di dalam agama ini, ya, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Demikian pula untuk kita mengetahui lawannya daripada kesyirikan. Tayyib. Asyirik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan Allah SWT tandingan, ya, sesuatu yang menyamainya, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma dan sifatnya. Sementara Allah SWT zat yang telah menciptakan engkau. Tanyib. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas nanti selanjutnya itu tentang perkara-perkara kesyirikan. Dan aktsarul Quran, kata beliau, menjelaskan tentang kedua prinsip ini, yaitu tauhid dan juga lawannya asyirik. Ya, sehingga tentunya seseorang jangan sampai apa? Merasa cukup atau telah merasa selesai dalam pelajari tauhid dan juga perkara-perkara syirik. Ya. Karena ini sebagai awal pertama kali yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu ma'rifatut tauhid wa diddihi, mengetahui tauhid dan lawannya syirik. Sehingga kata para ulama, awal wajibin 'alal ibadi ma'rifatur rahmani bit tauhid. Pertama kali kewajiban yang wajib bagi para hamba yaitu mengetahui Allah Ar-Rahman dengan mentauhidkannya. Tayib. Wan nusus 'ala dzalik katsirah. Dan nas atau dalil yang menerangkan tentang tauhid adalah pertama kali yang harus diketahui oleh seorang hamba, ini sungguh sangat banyak. Ya, dan sebagaimana telah antum ketahui dalam bab ini. Tayib. Allah taala alam bisawab.